spesial buat saudaraku Monata Mania Indonesia dari Los Kudus, terima kasih. Buat para undangannya juga terutama Soibul Haja. Aku takkan pernah. Terima kasih banyak ya Mas ya.